Pontianak. Halo berikutnya Aulia Pontianak. Peserta ketiga malam hari ini, Aulia Pontianak. Dimana di peserta sebelumnya sama-sama mendapatkan 5 lampu hijau. Begitupun di babak show tadi malam, 3 peserta ketiganya mendapatkan 5 lampu hijau. Apakah Aulia juga akan sama mendapatkan lampu hijau pada malam hari ini? Karena juga menyanyikan lagu Di Luar Zona Aman dari Aulia. Dengan juri bersiap-siap, kembali kami akan menghitung mundur untuk pemberian lampu kepada Aulia. 3. Dengan penampilan yang begitu semangat dari Aulia, apakah akan menghasilkan 5 lampu hijau seperti halnya Teguh dan Fildan, 2 peserta sebelumnya? 2. Mana pendukungnya Aulia? Sebaliknya yuk, semangat pendukungnya Aulia. Hijau atau merah untuk Aulia Pontianak. Mari kita teriakan nama Aulia yuk. Aulia! Aulia! Aulia! Dukungan untuk Aulia begitu luar biasa di Studio 5 ini pemirsa. Dan penampilannya pun cukup memukau malam hari ini. Dan hasilnya lampu yang akan diberikan dari 5 dewan juri. Bersiap dewan juri untuk Aulia Pontianak. Pendukungnya pengen hijau apa merah? Hasilnya adalah 1. Hijau. 5 hijau kembali didapatkan oleh ketiga peserta hari ini. Ini luar biasa. Grup 2 di babak 6 besar ini luar biasa. 2 malam berturut-turut show dan Zazo sama-sama. 5 lampu hijau diterima oleh ketiga peserta kita. Ternyata di pendukung Aulia di sana juga ada Weni. Weni. Keren. Luar biasa. Oke, sama seperti lagunya, maling alias mencuri. Berarti Aulia sudah bisa mencuri hati semuanya. Ya. Ada yel-yel? Ada enggak? Weni. Weni, Pak. Belum bikin. Bikin kali Weni. Ntar dipikirin ya. Oke, di sana juga banyak penyanyi dangdut dari kamu halaman ya. Betul. Oke. Kita menuju ke komentar dulu ya. Bainul Daratista. Silakan Bainul. Selamat malam Aulia. Selamat malam Bunda. Sebelumnya saya mau kirim salam dulu nih. Ada pendukung Aulia hadir dari DPRD Kota Pontianak, Bapak Firdaus Zarin, Wakil Ketua. Ya didampingin Weni juga di belakang ya. Makasih Bapak. Terus ada katanya ada oleh-oleh lapis legit dari Ibu Wali Kota Pontianak, Ketua PKK. Makasih Ibu. Ibu Lilis Sutarmiji. Lapis-lapis. Buat juri, komentator, host, semua ya. The band gak pernah dihitung. Udah sampai ya Pak, salamnya makasih. Lo kebanyakan sih The band. Makanya mendingan personilnya 3 aja aman. Padahal yang berkaitan satu suhu. Selebihnya tinggal on aja, nyala sendiri itu musik. Aulia. Silahkan Mbak Edu. Pakai disket. Lagu Maling malam hari ini kembali dilantunkan oleh Aulia dengan porsinya dia, dengan kualitasnya dia. Pada saat itu kita mengingat Evi Masamba membawakan lagu ini cukup gempar juga. Dan malam hari ini kamu mengulang dengan lagu yang sama. Dan malam hari ini suaramu melengking keren. Apa ya koreksinya ya? Karena ini hampir semua peserta tiga-tiganya bagus. Jadi menurut saya di awal kamu bermain sedikit biasa-biasa saja, tapi di ending-endingnya kamu sedikit ngeluarin suara-suara yang rock, yang teriak-teriak itu bagus banget. Ini menurut saya sangat mufakat dan benar-benar bikin saya terkenyut-kenyut. Bainul sudah terkenyut-kenyut. Saya gak bisa ngomong apa-apa lagi karena tiga peserta malam hari bagus. Udah, okay. Terima kasih juga buat oleh-olehnya, Aulia keren. Terima kasih. Terima kasih, Bainul. Umi Elvi. Selamat Umi. Maling. Waktu kamu teriak maling, di belakang juga maling juga. Ada yang nyambut maling. Perasaan kalau maling ngaku jadi gak, penjaranya gak penuh ya. Baik. Ini memang saya lihat memang aduh alhamdulillah dari kemarin ini peserta semua dapat lampu hijau. Ya, alhamdulillah. Betul. Berkat kerja keras mereka mau sungguh-sungguh untuk melampaui ini semua berjalan dengan lancar dengan kontrol tune-nya yang bagus, rasanya juga dapat dan tentu saja kerjasama juga tidak kita lupakan The Band. Yang dari setiap lagu tepuk tangan selalu dong untuk The Band punya dong. Ya tepuk tangan dulu dong untuk The Band. Terima kasih. Aku seneng banget yang ngeliat improv dari lagu yang dirubah-rubah sama The Band tuh. Kerjasama juga sama penyanyi juga tentunya ya. The Band aja kalau-kalau gambar tempel ya. Malam hari ini stiker, buat stiker. Pasang di kaca di depan malam rumah. Hari ini berpacu melawan SMS Umi. Iya dong. Betul. Harus tetap tidak lepas dari SMS. Ayo kejar terus SMS-nya.